Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله رحمكم الله. إن شاء الله pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan fatwa-fatwa pilihan dari kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh atau fatwa-fatwa seputar pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala seputar permasalahan-permasalahan khusus tentang wanita muslimah. Kita lanjutkan. Ditanya Asy-Syaikh hafizahullah taala pertanyaan yang berikutnya, hal 'alal mar'ah aw ghairiha harajun an tusalliya at-tarawih ba'd al-ayyam fi masjidin wa ayyaman ukhra fi masjidin akhar wa hakadha. Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita atau yang selain mereka untuk sholat tarawih sebagian hari di masjid ini dan di hari yang lain di masjid yang lain, wahakadha, dan demikian seterusnya, talaban li imamin sautuhu hasan, untuk mencari imam tarawih yang suaranya bagus, wa tanashutan li ada'i hadhihi sunnah, dan untuk memberi semangat sebagai penyemangat untuk mengerjakan amalan sunnah ini. Demikian nas pertanyaan yang ditujukan kepada beliau berkenaan tentang apakah diperbolehkan bagi seorang wanita ataupun yang selainnya untuk sholat tarawih sebagian hari di masjid ini, sebagian hari di masjid yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari suara imam yang bagus, ya, untuk lebih menambah semangat mengerjakan amalan sunnah ini. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ينبغي للمرأة أن تصلي تراويح في أقرب مسجد إلى بيتها. Sudah sepatasnya bagi seorang wanita untuk salat tarawih di masjid yang terdekat dengan rumahnya. إذا عملت برخصة. Apabila dia ingin mengamalkan rukhsah. Rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudahan. Beliau mengatakan bahwa seorang wanita ini salat tarawih di masjid, ini adalah rukhsah. Naam. Dibolehkan bagi mereka. Karena pada hukum asalnya, sholat seorang wanita adalah di rumahnya. Dan diperbolehkan mereka untuk datang ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, sholat tarawih. Dengan syarat-syarat yang sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, diperbolehkan idza amilat bi rukhsah, untuk mengambil rukhsah, wa kharajat ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid. Akan tetapi kata beliau, wa amma tijwaluha bainal masajid, akan tetapi kalau dia berkeliling mencari masjid-masjid, ya, sebagian hari di masjid ini, di hari yang lain masjid yang sana, fafihi minal khuturati ma fihi, kata beliau hafizahullah ta'ala, maka perbuatan tersebut mengandung unsur yang berbahaya, li ta'arudhiha lil fitnah, karena ditakutkan ya, dia akan mendatangi, mendapatkan fitnah. Nah, wahtiyajuha ila qat'i masafat kathirah, karena hal yang seperti ini pasti dia akan butuh untuk melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh ya, dari rumahnya menuju masjid ini ke masjid yang lain. Mimma qad yahujuha ila siyaratin wa sa'iqin wa khulwatin muharramah, dan terkadang perbuatan seperti ini bisa mengantarkan dia, dia butuh untuk mengendarai mobil bersama seorang supir ya, yang bukan mahramnya, sehingga terjadi khalawat. Dia berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, khalwat yang diharamkan. Walaysa hunaka ghardun sahihun tartakibu min ajlihi hadhihi almahadhir, kata Syekh rahimahullah, di antara alasannya ya, tidak diperbolehkan hal yang seperti ini. Tidak ada tujuan yang benar dari apa yang dia lakukan. Apa tujuannya? Tidak ada tujuan yang benar, yang sahih. Illa taladzudz bil aswat wa tadawwuquha, hanya saja tujuannya untuk taladzudz, ya, mencari kelezatan dengan mendengar suara-suara ya, mencoba suara yang ini, mendengarkannya, mencoba lagi suara yang lain dari imam-imam masjid. Fatusbihu himmatuha laysat min ajli shalah, sehingga himmahnya, tujuannya tidak lagi benar, tujuannya bukan lagi untuk salat. Wa innama talabu at-taladdudhi bil aswat, akan tetapi tujuannya hanya untuk mencari kelezatan mendengar suara-suara. Wa hina idzin yakunu qad intafa al-ghardu alladhi min ajlihi arakhkhasa laha Rasul sallallahu alaihi wasallam bil khuruj ila al-masjid, dengan demikian maka telah hilanglah tujuan yang dibenarkan, tujuan yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, kebolehan, kemudahan bagi mereka untuk keluar menuju masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada para wanita untuk keluar dari rumahnya menuju masjid. Tujuannya adalah untuk salat, untuk mengerjakan salat, berjamaah di masjid-masjid. Akan tetapi tujuan yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah berubah. Hanya saja tujuannya untuk mencari kelezatan dengan mendengar suara-suara para imam. Berkata beliau rahim hafizahullah, wa hadhihi dhahiratun ma'al asaf badarat inda kathir minar rijali wa nisa'i wa syabab, dan pemandangan seperti ini sangat nampak banyak terjadi di kalangan laki-laki, wanita, para pemuda, pemudi. annahum yaqumuna bitijwal bainal masajid, mereka itu berkeliling mencari masjid-masjid, litafakkhuri aswatil alqurra wa intija'il masajid allati yatajammaharu fiha an-nas, mereka berkeliling ya untuk mencari dan mendengarkan suara-suara para qurra, para imam-imam tarawih, mencari-cari masjid yang banyak berkumpul di sana manusia. Wali ba'dil a'immati hadahumullah durun fi husuli hadhihi adh-dhahirah wal marghubi fiha. Beliau menambahkan, bahkan bagi sebagian para imam, mereka memiliki peran. Mereka memiliki peran terjadinya pemandangan yang tidak kita inginkan ini. Lima yaqumu bihi ba'dhuhum min takallufah fil qira'ah wa raf'il aswat fawqal manair wa kharijal masajid. Karena mereka, sebagian dari para imam-imam tarawih tersebut, ya, takalluf, berlebih-lebihan di dalam bacaan mereka. Ya, sengaja. Naam. Untuk membelok-belokkan suaranya, ya, bertakalluf di dalam membaca Al-Quran, meninggikan suara di atas menara-menara, keluar dari masjid. Walau tarattaba ala hadza adhiyatul musallin fil masajid al-mujawirah lahum wa tashwish ala al-musallin fiha falladhi narahu an yusalliya kullu jama'atin fi masjidihim wa yu'ammiruhu bitta'ah wa yatruku at-takalluf. Oleh karena itu, apa yang terjadi ya, akibat dari perbuatan ini, adziyah al-musallin, mengganggu orang-orang yang sholat ya, di masjid-masjid yang dekat, yang bersebelahan dengan mereka. Naam, kami melihat dan kami berpendapat, kata Syekh, bahwa yang lebih baik adalah setiap jamaah, setiap orang untuk sholat di masjid mereka sendiri. Sholat di masjid mereka, masjid yang terdekat dengan rumah mereka. Dan menghidupkan masjid tersebut dengan perbuatan ta'ah, ketaatan, dan meninggalkan sifat takalluf berlebih-lebihan. Wa nusi an-nisa'a khasatan bi an tusalliya kullu imra'atin fi aqrabi masjidin ila baitiha. Dan kami juga memberikan nasihat khusus kepada para wanita untuk sholat di masjid yang terdekat dengan rumahnya. Nah, li'anna dzalika ahfadhu laha, karena yang demikian ini lebih aman bagi dia. Wa ab'ada 'anil fitnah, dan lebih jauh dari fitnah. Nah, bahkan kalau dia bisa untuk sholat di rumahnya, ini lebih baik sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baitiki khairun laki, rumah kamu untuk dijadikan tempat sholat ini lebih baik untuk kamu. Ya. Wa nusi al-a'immata bil-i'tidal wa tarki takalluf wal-i'ghrab. Dan kami juga memberikan nasihat kepada para imam-imam di masjid untuk senantiasa bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak takalluf di dalam bacaan mereka. Wa an la yakuna qasduhum ijtilaban nas ila masajidihim, jangan jadikan niat-niat mereka untuk memimpin salat ya dalam rangka mencari atau berbanyak-banyakkan jumlah jemaah yang datang ke masjid mereka, tidak ya. Li anna hadza aqrab ila al-ikhlas, kalau dia memang melakukan ini ya, tujuannya tidak demikian untuk mencari atau memanggil banyak manusia datang ke masjid mereka, ini lebih dekat kepada keikhlasan. Wa ab'adu 'ani riya'i wa sum'ah, perbuatan ini jauh dari riya juga sum'ah. Waffaqallahu al-jami' li ma'rifatil haqq wal 'amal bih, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk mengenal al-haq dan mengamalkannya. Pertanyaan yang berikutnya. Ditanya Asy-Syaikh hafizahullah taala, "Idza kana sayatarattabu ala khurujil mar'ati li salati tarawih taji'u juz'in walau qalil min huquqil bait, fama hukmu khurujuha? Fama hukmu khurujiha?" Beliau ditanya hafizahullah taala, apabila dengan keluarnya seorang wanita untuk sholat tarawih di masjid, ini akan mengakibatkan terlantarnya sebagian, walaupun sedikit, dari kewajiban rumahnya. Dengan keluarnya wanita tersebut ke masjid untuk sholat tarawih, dia akan meninggalkan sebagian dari kewajibannya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga, walaupun sedikit. Fama hukmu khurujiha? Maka beliau ditanya, apa hukum keluarnya wanita tersebut? Kata Syekh hafizahullah taala menjawab, "Idza kana yatarattabu ala khurujil mar'ah li salati tarawih tadii'u ba'di a'malil bait al-matlub minha al-qiyam biha fa innaha la takhruj." Apabila dengan keluarnya seorang wanita untuk sholat tarawih pergi ke masjid mengakibatkan terlantarnya sebagian pekerjaan-pekerjaan rumah yang dituntut bagi dia untuk mengerjakannya, maka hendaknya dia tidak keluar dari rumahnya. Ini jawaban beliau. Bal tabqa wa taqumu bi amali baitiha. Bahkan dia harus untuk tinggal diam di rumahnya untuk mengerjakan amalan-amalan di rumahnya. Li'anna bi'imkaniha an tusalliya fi baitiha wa aisaru laha. Karena yang demikian ini lebih mudah bagi dia untuk sholat di rumahnya, ya. Untuk lebih mudah dia untuk lakukan. Wa li'anna qiyamaha bi'amalil bait wajibun 'ala sahih. Demikian pula karena kewajiban dia untuk melakukan amalan-amalan rumahnya, pekerjaan rumah tangga, ini hukumnya wajib ala sahih, menurut pendapat yang lebih benar. Wa khurujuha ilal masjid mubah. Dan hukum keluar dari rumahnya menuju masjid ini mubah. Maka perkara yang wajib lebih didahulukan. Idza lam yatarattab 'alaihi madarrah. Apabila keluarnya ini tidak menimbulkan madarat, kemudaratan. Apabila keluarnya membuat atau mengakibatkan, mendatangkan kemudaratan, maka lebih wajib lagi dia untuk tetap tinggal di rumahnya. Kemudian beliau ditanya, tanya berikutnya. Bertanya kepada seorang penanya kepada Asy-Syaikh hafizahullah, "Hal yajuz musafahat ummi zaujah was safar ma'aha?" Apakah diperbolehkan berjabat tangan dengan ummu zaujah, dengan ibu dari istri? Dan apakah diperbolehkan safar bersamanya? Seorang wanita berjabat tangan dengan ibu dari istrinya, yaitu mertuanya, dan safar bersamanya, apakah diperbolehkan? Kata Syekh hafizahullah taala, na'am la ba'sa bidzalik. Iya. Tidak mengapa yang demikian. Li'annaha min maharimihi. Karena ibu dari istrinya ini merupakan mahram baginya. Li'anna Allah jalla wa ala harrama umma zaujati ala zauj ibnatiha tahriman mu'abbadan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk menikah seorang laki-laki dengan ibu dari istrinya, ya, dengan pengharaman yang selama-lamanya, tahriman mu'abbadan. Fahiya min maharimika, maka dia ummu zaujah, ya, ibu mertua, ini adalah termasuk dari maharim, dari mahrammu. la ba'sa an tusafihaha wa an tusafira biha wa takunu mahraman laha. Tidak mengapa engkau berjabat tangan dengannya, safar berpergian dengannya, nah, karena engkau telah menjadi mahram baginya. Illa idza khasyiyat min al-fitnah, kecuali kata beliau apabila ditakutkan akan terjadi fitnah. Fa innaka la tusafihuha, maka engkau tidak menjabat tangannya. Kama idza khasyita min al-musafahati wujudu fitnatin aw thawran asy-syahwah, sebagaimana engkau takut apabila berjabat tangan dengannya akan terjadi fitnah atau menimbulkan syahwat. Nah, fala tusafihuha, maka sebaiknya engkau tidak berjabat tangan dengannya. Amma ma lam yakun hunaka mahdhur, akan tetapi apabila tidak terjadi dari perbuatan tersebut sesuatu yang dilarang, tidak ada fitnah, tidak menimbulkan syahwat, fala ba'sa bidzalika, kata Syekh, maka yang demikian tidak mengapa. Wa antusafihaha wa antusafira biha wa takuna mahraman laha, engkau berjabat tangan dengannya, safar, dan engkau menjadi mahram baginya. Li'annaha asbahat min maharimika bimujibil aqdi ala ibnitiha, karena engkau telah menjadi mahram baginya diakibatkan akad nikah yang engkau lakukan dengan anak perempuannya. Wa qala ta'ala fi ti'dadil muharramat minan nisa, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa mahram-mahram yang disebutkan dari perempuan di dalam surat An-Nisa. Wa ummahatu nisaikum, dan di antaranya adalah ummahatu nisaikum, ibu-ibu dari wanita-wanita kalian, ibu-ibu dari istri-istri kalian, termasuk mahram bagi kalian. Ai hurrimat alaikum ummahatu nisaikum, yai diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu dari istri-istri kalian. Nah, pertanyaan yang berikutnya ditanya Syekh Hafizahullah, ana muwazzifun fil mamlakatil arabiyyati saudiyah, aku adalah seorang pekerja di kerajaan Saudi Arabia. Wa nadharan li silaturahmi, untuk bersilaturahmi, faqad kuntu ana wa a'ilati nazur aqaribana fi baladina, maka kami, aku dan keluargaku, telah menziarahi sebagian dari kerabat-kerabat kami di negeri kami. Wa inda ziyarati ibni ammi zaujati, dan ketika kami menziarahi, berkunjung ke ibnu am zaujati, anak paman dari istri, berarti sepupu. Ketika kami menziarahi sepupu dari istriku, qama bitakhmiliha ala khaddaiha, maka sepupu istriku tadi, seorang laki-laki, naam, ketika berziarah, dia datang kepada istriku dan mencium pipinya. Faghadibtu, maka aku marah. Wa nahartu zaujati, aku marah terhadap istriku. Wa amartuha bi an la taf'al hadza maratan ukhra, aku memerintahkan dia jangan lagi mengulangi perbuatan tersebut. Wa illa fal firaq nasibuha, kalau tidak, naam, maka cerai bagiannya, akan cerai. Fakana radduha huwa ana ibn ammiha hadza kabirun fis sin, maka istrinya tadi, sang penanya, dia membalas bahwa ibnu ammiha, sepupunya tadi, ini adalah seorang laki-laki yang sudah tua, kabirun fis sin, usianya sudah tua. Tidak mengapa, alasannya demikian. Wa hiya tu'tabaru mislu abiha, dan dia ini bagaikan bapak bagi istrinya, bagi wanita tersebut, ya, sudah dianggap seperti bapak. Wala zalat tasirru ala ra'iha, dan istriku ini senantiasa na'am bersikukuh dengan pendapatnya bahwa ini tidak mengapa, dia sudah tua, dia adalah laki-laki yang sudah tua, dia saya anggap seperti bapak sendiri. Nah, maka penanya bertanya kepada Syekh, aftuna fi hadzal amr, berikan fatwa kepada kami dalam perkara ini. Wa madza yajibu alayya an af'al, dan apa yang wajib bagiku untuk melakukannya. Berkata atau menjawab Syekh hafizahullah taala, la yajuz lil mar'ah al muslimah an takshifa wajhaha li ibni ammiha, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslim untuk menyingkap wajahnya, ya, li ibni ammiha, di hadapan sepupunya. Li'annahu ghairu mahram laha, karena dia adalah bukan mahram baginya. Wa kadza sa'iru aqaribiha min ar-rijal, demikian pula seluruh kerabat-kerabatnya dari para laki-laki, ya, yang bukan mahram baginya. La takshifu lahum wajhaha, dia tidak menampakkan baginya wajahnya. Illa idza kanu min maharimiha, kecuali apabila laki-laki tersebut termasuk dari mahramnya. Ka abiha wa bniha wa akhiha wa bni akhiha wa ammiha wa khaliha min nasabin aw radha'atin. Nah, diperbolehkan apabila dari mahramnya itu seperti bapaknya, anak laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya, atau anak dari saudara laki-lakinya, atau paman dari ayahnya, paman dari ibunya yang senasab atau sepersusuan. Wa abi zaujiha, atau bapak dari suaminya. Wa bnu zaujiha, atau anak laki-laki suaminya. Min imra'atin ukhra, ya, anak dari suaminya dengan istri yang lain. Wa ma ada haula'i min aqaribiha, maka yang selain mereka, ka bani ammiha, seperti anak dari pamannya. Wa bani khaliha, demikian pula anak pamannya dari ibunya. Wa akhi zaujiha, atau saudara dari suaminya. Fa innahum ajanib, mereka itu adalah ajanib, bukan mahram baginya. Yajib alaiha an tahtajiba minhum, wajib bagi wanita tersebut untuk berhijab dari mereka. Wala tusafihuhum, tidak berjabat tangan dengan mereka. Wa min babi aula alla, wa min babi aula la yajuz laha an na'am tuqbil ahadan minhum, dan lebih aula, lebih utama lagi, tidak boleh baginya untuk mencium salah seorang dari mereka. Wa innama tusallim alaihim bimujaradil kalam, akan tetapi diperbolehkan bagi dia untuk hanya sekedar mengucapkan salam kepada mereka. Wa yajibu ala zaujiha man'uha, maka wajib bagi suaminya untuk melarang wanita tersebut. Min musafahati ahadin minhum au taqbiluhu au taqbilihi, wajib bagi suaminya untuk melarang istrinya untuk berjabat tangan dengan salah seorang dari mereka atau menciumnya. Idzalika haramun syadidat tahrim, karena yang demikian, perbuatan demikian sangat diharamkan, sangat dilarang. Walau kana ahaduhum kabirasin, walaupun di antara mereka ini sudah tua, ya, walaupun sudah tua. Fa inna dzalika min umuril jahiliyah, karena yang demikian ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wa minal adatil muharramah al mukhalifah li syar'illah, dan termasuk dari kebiasaan-kebiasaan yang diharamkan yang menyelisihi syariat Allah. Kemudian pertanyaan terakhir dari kumpulan fatwa-fatwa ini seputar ahkam linisa, hukum-hukum bagi para wanita muslimah. Beliau ditanya, mata yujizu syar'u istimala hububi man'il haml lil mar'ati bighardil hifaz ala tarbiyatil abna'is sighar, kapan syariat memperbolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan pil yang bisa mencegah kehamilan, ya, menolak kehamilan, dengan tujuan untuk menjaga tarbiyah pendidikan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, dijawab oleh Asy-Syaikh hafizahullah, la yajuz istimal hubub man'il hamil illa fi halati ad-darurah. Tidak diperbolehkan menggunakan pil atau obat-obat yang bisa menolak kehamilan kecuali dalam keadaan darurah. Wa dzalika idza qarrara al-atibba'u anna al-hamla yusabbibu mautal mar'i mautal mar'ah. Yang demikian apabila para dokter ya, telah menetapkan bahwa kehamilan ini bisa menyebabkan kematian wanita tersebut. Ya. Diperbolehkan untuk keadaan darurah. Apabila bisa kehamilan bisa mendatangkan pada kematian, maka diperbolehkan. Amma isti'malu hubub ta'khir al-haml fala ba'sa bihi. Nah, ini dibedakan. Adapun untuk menggunakan pil atau obat ta'khir al-hamal untuk mengakhirkan kehamilan, ya, kalau yang pertama tadi untuk mencegah sama sekali menolak kehamilan, kalau yang jenis yang kedua ini ta'khir al-hamal untuk mengakhirkan, menunda, ya, menunda kehamilan, fala ba'sa bihi, maka yang demikian tidak mengapa. Idza ihtajatil mar'atu ilaihi, apabila wanita tersebut membutuhkannya, ya, untuk mengatur jarak kehamilan misalnya. Nah, diperbolehkan. Bukan untuk menolak kehamilan sama sekali, tidak. Tapi untuk mengatur, mengakhirkan, ya. Mengakhirkan kehamilan. Idza kanat sihhatuha la tatahammal tawalil haml almutaqarib. Dengan alasan apabila kesehatannya wanita tersebut tidak bisa tidak menunjang kehamilan yang dekat jaraknya. Au kana al-hamlu yadurru bi tifliha alladhi turdi'uhu, atau mungkin kehamilan ini bisa mendatangkan mudarat kepada bayinya, kepada anak kecilnya yang sedang dia susui. Ya. Ya. Kehamilan yang jaraknya dekat ini bisa memberikan mudarat bagi kesehatannya atau kepada bayinya yang sedang menyusuinya, ya. Bayinya yang sedang menyusu darinya. Na'am. Wa kanatil hubub la taqta'ul haml wa innama tu'akhiruhu, dan pil tersebut, obat tersebut tidaklah memotong atau mencegah kehamilan sama sekali, hanya saja mengakhirkannya, menundanya. Fala ba'sa bidzalik biqadril hajah, maka yang demikian kata Syekh Hafidzullah tidak mengapa sesuai dengan kebutuhan. Wa yakunu dzalika ba'da muraja'ati at-tabibil mukhtas, yang demikian setelah murajaah atau setelah meminta nasihat kepada dokter yang memumpuni, ya, yang mampu untuk memberikan nasihat. Tapi dengan demikian kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Al-Muntaqa dari Ahkam An-Nisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya dan mengamalkannya. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.